Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa bapak rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Baik nikmat batin bapak berupa nikmat ya, keimanan, nikmat as-sakinah ketenangan, demikian juga nikmat-nikmat yang wahai bapak Allah mudahkan kita mencari rezeki, bahkan sampai ya makan kita sisa-sisa turah-turah begitu. Banyak bersyukur bapak, banyak bersyukur. Ya, kemarin sudah kita sebutkan di surat Saba tentang suatu negeri yang tadinya negeri tersebut penuh dengan makanan, penuh ya dengan apa saja kebutuhan berupa kebun yang subur. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada penduduk tersebut tidak mau bersyukur ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim apa bapak kemarin yang masih ingat? Banjir ya, mengirim banjir yang sangat besar, sehingga yang tadinya penduduknya ya, makan mudah kenyang begitu, Allah Subhanahu wa taala ganti ya, penduduknya kelaparan ya, kemiskinan ya. Kebun-kebunnya yang kemarin ya dulu masya Allah, kemudian setelah itu ditumbuhi tiga tumbuhan bapak. Yang pertama pohon apa bapak? Pohon yang rasanya pahit ya, tidak bisa dimakan. Kemudian yang kedua pohon apa? Apa bapak masih ingat kemarin? Asal. Apa dia bapak? Cemara ya, kalau kemarin kita lihat teman cemara, tidak ada buahnya ya. Yang ketiga adalah pohon apa bapak? Sidr. Tapi pohon sidr itu cuma sedikit, Allah tidak sebutkan, sedikit saja. Jadi bapak, pohon sidr kalau bahasa Indonesia namanya pohon apa? Bidara ya. Salah satu pohon disebut dalam Al-Quran bapak di sini, pohon sidr ya. Mungkin bapak kalau yang belum pernah lihat, Pak Muklis ada Pak Muklis punya enggak? Ya, nanti bisa bapak. Oh, pohon sidr ternyata semacam ini begitu. Ya, biasanya digunakan apa bapak biasanya? Ya, rupiah. Kemudian apa lagi? Memandikan apa bapak? Jenazah. Ya. Jangan keliru. Kalau orang sini kayaknya kalau memandikan jenazah pakai daun apa bapak? Daun kelor. Ya, itu salah. Ya. Padahal daun kelor itu kalau orang-orang Sulawesi bapak itu makanan yang paling lezat katanya. Ya bapak. Medri Sulawesi sini bapak paling lezat. Ya. Itu sayur favorit nomor satu di situ daun kelor. Tapi kalau orang sedih, mungkin makan buat memandikan mayat kalau dimakan begitu. Ah, coba. Daun apa itu daun kelor? Itu katanya gizinya apa bapak? Tinggi katanya. Tinggi lezat. Ya, daun kelor. Jadi bukan pakai daun kelor bapak. Kalau memandikan jenazah bukan pak daun kelor. Ya. Itu pakai daun bidara. Ya, mungkin bapak kalau belum pernah lihat pohonnya, ya mungkin Pak Muklis punya, ya, bisa tidak itu. Ada buahnya di mana? Ada buahnya kecil-kecil, kecil-kecil. Dan bapak pada malam hari ini saya membuka sebuah ayat yang mudah-mudahan ayat ini ya memberi kita semangat untuk terus-menerus ya, semangat membaca Al-Quran, belajar dan belajar. Coba dibuka halaman 458. Ya, 458. Dibuka apa? Insya Allah hari ini kita praktek membaca Al-Quran. 548 surat Al-Hasyr ayat 18. 458. 500. Surah Hasyr 500. 500 ya, 508 ya, 558. 558 insyaallah. Eh? 548 ya. Saya salah berarti. Takdir khairan. 548. Di situ ayat 18 ya, Pak. Sudah kita baca ya. Kita ketemu semua insyaallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, begitu Bapak ya. Ya ayyuhallazina amanu. Kita baca apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sama-sama. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sama-sama. Perhatikan ayat ini Bapak. Di sini kita disuruh muhasabah, merenung, introspeksi diri. Jadi jangan sampai seseorang itu yang dipikir cuma dunia saja. Ya. Nanti rumah saya di mana, ya. Anak cucu saya tinggal di mana, hari tua saya hidupnya gimana. Sebenarnya di sini Bapak, orientasinya adalah akhirat. Ya. Coba dibaca Mas Basari artinya yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tidaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, Bang. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu memperhatikan usaha apa, amalan apa, perbuatan apa yang dia siapkan untuk hari esok, hari akhirat. Ya, hari setelah kita meninggal dunia, alam kubur. Apakah kita masih membawa rumah kita? Apa kita masih membawa uang? Ya? Atau anak istri kita bawa? Tidak, Bapak. Apa yang kita bawa di situ? Amalan. Di antaranya bacaan Al-Qur'an, Bapak. Bacaan Al-Qur'an. Apa yang kita baca manakala kita masih hidup di dunia, itu nanti yang akan menemani kita, bekal sesungguhnya. Maka bersemangatlah, Bapak, dalam membaca Al-Qur'an. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, maha teliti, maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya Bapak ya. Dan sebaik-baik bekal Allah sebutkan surat ya. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, Allah perintahkan di sini. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Surat apa? Mas Yaki. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Adik Hanif, surat Al-Baqarah, alhamdulillah. Ini kemudian saya lanjutkan ayat 19. Perhatikan di sini, Bapak. Ini yang pembicaraan saya hari ini. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أعظم أولئك هم الفاسقون Bapak renungkan ayat ini dengan baik Bapak, mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita ya. Sebelum saya lihat terjemahannya ya, sebenarnya Bapak-Bapak, kalau di dunia ini kita itu lupa terhadap Al-Quran ya. Tidak mau mengamalkan isi Al-Quran ya. Itu sebenarnya Bapak, kita itu lagi apa Bapak disini Bapak, menzalimi diri-diri kita sendiri ya. Mungkin ya, lagi menyakiti diri-dirinya sendiri ya. Nah, kita pukuli diri kita sendiri begitu Bapak, tapi manusia tidak sadar ya. Jadi kalau kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak, itu sebenarnya kita itu lupa pada diri kita sendiri ya. Coba dibaca Mas Basari artinya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Kita perhatikan itu. Janganlah kalian wahai orang yang beriman lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah baik dia ya, melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau peduli ya. Atau bahkan dia malah menerjang larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah zikrullah. Maka sesungguhnya Bapak, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia. Allah hukum kepada dia, dia itu akan lupa pada dirinya sendiri. Nah, ini bahaya Bapak. Kalau seseorang itu lupa pada dirinya sendiri, ini bahaya. Berarti kebinasaan ya, kesengsaraan, kecelakaan ada di depan matanya. Ya. Syukur-syukur kalau dia segera sadar ya. Yang bahaya kalau dia sadarnya ketika sudah meninggal dunia baru sadar, oh ternyata dulu itu saya salah ya. Ayat ini perhatikan Bapak ya, janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum kamu itu lupa pada dirinya sendiri. Artinya di sini Bapak, dia sudah tidak mengetahui lagi. Tidak mengetahui mana perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya itu mana dia sudah tidak tahu. Malah dia itu akan melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang justru sebenarnya ucapan-ucapan, tindakan-tindakan tersebut itu malah kena pada dirinya sendiri. Nah, ini bahaya Bapak. Malah memudaratkan, malah membuat dirinya celaka. Nah, ini Bapak, ini bahayanya kalau seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Ini Bapak, ayat semisal dengan ini ya. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Surat apa ini Bapak? Ada yang tahu? Ini Mas Agus, surat apa ini? Mas Agus mana? Ini Mas Agus. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Karena ingin semacam ini biar Bapak semangat ya. Membacanya ya. Menghafal sesuai kemampuan. Surat apa? Karena surat Al-Baqarah, wa may yata'adda hududallahi. Ada yang masih ingat? Bukan, di sini bukan surat Al-Baqarah. Surat At-Talaq. Ada yang bawa ya, surat At-Talaq. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menerjang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, faqad zalama nafsah. maka sungguh dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Akhirnya bapak-bapak. Ya. Jadi kalau seandainya kita itu tindakan kita ya, menerjang Al-Quran, itu sesungguhnya kita lagi menyakiti diri kita sendiri. Ini yang berbahaya. Maka di sini bapak perlu kita terus-menerus ya, semangat, dan justru sebaliknya manakala kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dalam Al-Quran, itu sesungguhnya kita lagi menyelamatkan diri kita. Ya. Dan mudah-mudahan bapak ayat ini di surat Al-Hasyr ya, ini menusuk ya, hati-hati kita ya, sehingga kita dalam bertindak melakukan perbuatan ya, jangan sampai kita ya, menyelisih Al-Quran. Yang kalau seandainya kita menyelisih Al-Quran di situ ya tadi bapak kita pada hakikatnya lagi menyakiti diri kita sendiri. Ya, ini bagaimana penjelasan Inqal Jauziyah begitu Bapak. Beliau menjelaskan ayat ini luar biasa. Ya, jadi akibat perbuatan maasi kemaksiatan adalah Allah hukum dia dengan dia itu lupa pada dirinya sendiri. Ini berbahaya Bapak, berbahaya. Dan mungkin ini Bapak yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita praktek membaca Al-Quran. Ya, saya harapkan di sini kita teori praktek. Tidak hanya sekedar teori saja, tapi juga praktek. Ini saya harapkan cepat Bapak itu bisa. Alhamdulillah kita sudah setengah juz amma di sini, sudah 5 lembar. Dan pertemuan yang lalu kita sudah selesai surat Al-Tariq. Sekarang kita masuk surat Al-A'la. Halaman 591, Bapak. Halaman 591. Sekarang Bapak, halaman 591 ya. Kita baca. Dan masih belum ada 7:30, yang mungkin kita 10 menit kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kita baca pertama Bapak. سبح اسم ربك الأعلى. Sama. Begitu, bagus. Ya, jadi dua harokat saja ya, ala di situ matobi. Ya. Dari huruf ayu itu dia huruf apa di sini bapak? Ala di sini. Huruf mat kan cuma ada 3. Ya. Disingkat apa bapak? Ayu, ya kan? Gampang kan? Saya harapkan bapak di sini menguasai ya. Saya akan mudah sekali bahwasannya ilmu tajwid ini mudah sekali. Jadi huruf mat ada 3 bapak. Dan salah bapak sudah hafal semua. Disingkat apa di sini? Sudah ini tinggal ya pak. Ini kaidah. Ada 3 ini saja. Tidak ada yang keempat. Cuma ada 3 tok. Ayo bapak. Berarti bapak teorinya begini. Kalau ada huruf begini, nu. Saya katakan bapak, nuhiha sama-sama. Nuhiha. Ini namanya matobi bapak. Ya. Sama sekali lagi, nuhiha sama-sama. Nuhiha. Namanya matobi bapak di sini, matobi. Contoh saya ini sudah seluruh Al-Quran, bapak. Jadi surat Al-Fatihah sama surat Anas. Kalau bapak tak jumpai wau sukun, sebelumnya dhamma, maka harus dibaca dua harokat. Adapun nu di sini terserah huruf ya ba sampai ya, terserah. Ya. Adapun nanti kalau a, ya sebenarnya dua harokat juga, cuma namanya beda, namanya mat badal. Kalau a bapak lo diawali a, u i u beda nanti. Cuma tetap dibaca dua harokat. Bapak perhatikan, nanti kita praktekkan. Ya. Kemudian ada ya sukun dijauli oleh bapak kasroh. Ya. Maka pasti di situ harus dua harokat, tidak boleh pendek. Kalau pendek salah fatal. Salah fatal. Huruf ketiga adalah apa di sana, Pak? Alif. Kalau ada huruf alif dijauli oleh fathah, ya, maka harus dibaca dua harokat. Sudah, Pak. Ini sudah seluruh Al-Quran. Bapak ingat saja. Saya ulang saya lagi. Nuhiha. Sama-sama. Akan tapi nanti kalau kita jumpai dalam Al-Quran, tentunya ini berbeda, huruf ini berbeda, ya. Berbeda. Coba kita terapkan, Bapak. Perhatikan teori yang saya pasang di sini. Dan rupanya tidak mungkin lepas dari ini. Pasti nanti ada huruf ini. Semuanya itu ada huruf ayu. Ya. Jadi kita terapkan, Bapak. Perhatikan. Kita ulang ayat pertama. Sabbih isma rabbikal a'la. Sama-sama. Di situ a'la. Adapun bentuk alif bapak, ini ada dua. Yang pertama alif berdiri, yang kedua alif apa? Ah, alif singkong. Ya. Seperti yang ada di sini. Al-a'la bapak. Alif ini sebenarnya ada, bukan ya dia. Kemudian dia didahului oleh fathah. Lihat kaidah saya bapak. Fathah. Ya kan? Ada alif di sini, hati-hati ya. Alif ini alif. Namanya kalau orang Jawa alif apa, Pak? Alif singkong jenenge. Alif orang lurus tapi singkong. Ini alif apa, Pak? Al-a'la. Sama-sama. Kaidah saya. Ya kan? Alif dijauli oleh fathah dua harokat. Bisa dipahami bapak? Bisa nggak ya? Saya lanjutkan ayat kedua. Perhatikan ayat kedua bapak. Alladzi khalaqa fasawwa. Terasa sama? Alladzi khalaqa fasawwa. Perhatikan kata alladzi. Kalau di sini meskipun bentuknya sama bapak, di sini bukan alif, di sini bukan alif. Tapi apa bapak di sini? Ya, ya. Meskipun tidak ada titiknya, dia ya bapak. Ya. Apa tanda ya bapak? Di sini tanda ya. Masa Gus MBC mungkin tahu. Apa tanda bahwasannya adalah ya? Padahal tidak ada titiknya di sini. Alladzi di sini Masa Gus. Nah, dia ya dia. Apa tandanya ya? Nah, tidak ada titiknya. Kalau punya saya tidak ada titiknya. Ini bundanya bundanya juga ya juga, Pak Wahyu. Tapi ini alif bukan ya, Pak Wahyu. Karena apa, Pak? Karena ini tidak boleh kasrah, Pak. Ini bukti nanti kalau belajar nahwu, bukti bahwasanya ini adalah ya. Apa tandanya? Dia tidak boleh kasrah. Kaidah saya terapkan, Bapak. Ada ya kasrah. Ya, maka dua harokat. Alladzi sama-sama. Alladzi. Begitu, Bapak. Tidak boleh alladzi khalaqa fasawwa. Keliru di situ. Harus dua harokat, Bapak. Alladzi khalaqa fasawwa. Sama-sama. Bagus, coba. Tidak boleh fasawwa. Nah, ini keliru. Di sini bukan idgham biguna, Pak. Tapi cuma tasdid. Jadi cuma ditekan saja. Fasawwa. Sama-sama. Alladzi khalaqa fasawwa. Sama-sama. Alladzi bagus. Ya, kita lanjutkan. Wallazi qaddara fahada. Sama-sama. Wallazi qaddara fahada. Berapa tadi ya? Sekalinya sama tadi matobi ada dua di situ, hati-hati. Hati-hati di sini. Wallazi akhrajal mar'a. Sama-sama. Perhatikan ayat itu, Bapak. Ini teori yang saya sampaikan kemarin, ya. Tidak terlepas dari kata ayu, matobi. Ya. Walladhi akhraja, saya tulis ini saja. Ini ada benderanya. Akhrajal. Ya, berarti apa, Pak? Walladhi akhrajal mar'a. Coba sama-sama. Walladhi akhrajal mar'a. Ya, pelajaran kemarin, Pak. Lihat huruf matnya di sini apa, Pak? Ayu apa di sini? Ya, baik. Huruf mat apa, Pak? Tidak lepas dari tiga ini. Hati-hati, Pak. Kalau ada huruf mat setelahnya hamzah, ini hati-hati. Ya, setelahnya hamzah. Ini namanya mata apa, Pak Mukhlis? Mungkin antum masih ingat kemarin? Mata aktif. Ah, Mukhlis salah, bukan Pak Bacir, Pak Mukhlis. Salah Pak Mukhlis. Mas Basri masih ingat? Nah, di sini mat jais, Pak Mukhlis, hati-hati. Ya, sepedalin lagi. Ya. Mat jais menfasil. Ah, Bapak perhatikan ya. Majais munfasil. Ya, perhatikan Bapak ya. Bagaimana majais munfasil ini? Namanya majais itu apa, Bapak? Artinya jais apa? Jais. Boleh ya. Berarti di sini Bapak, nanti kalau ada yang baca Al-Qur'an dengan dua harokat, ya, jangan disalahkan. Ya, dia benar. Dia memakai riwayat yang lain. Ya. Jadi kalau Bapak dengan urutan, kok ini Ustaz kok kalah ini? Ini dua jadwal harokat. Padahal Ustaz mengajarkan 4-5 harokat. Baik. Di sini Bapak, ada dua jalur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dibaca dengan dua harokat, ada yang dibaca 4-5. Kalau jalur yang diambil dari Ustaz Abu Hazim, ya, begitu juga Ustaz Abu Harkom dan korek-korek dunia yang lainnya, mereka banyak membaca dalam 4-5 harokat, Bapak. 4-5 harokat. Tapi ada juga korek-korek dunia yang baca dengan 2 harokat. Namanya saja jais, boleh. Ya, jadi jangan disalahkan, Bapak. Dia benar. Ya. Dan kita baca, Walladhi akhrajal mar'a. Sama-sama. Perhatikan Bapak, pengertian mat jais, apabila ada huruf mat, ayu di sini, ya, bertemu dengan hamzah, beda, apa Bapak? Beda kata, selesai. Jadi, anya di sini bukan bagian dari aladi. Aladi ini sendiri, Bapak. Ya, jadi ini, kalau dalam bahasa Arab, ini namanya fi'il apa, Bapak? Ini sendiri. Tidak bisa dipisah-pisah. Ini namanya fi'il madhi. Ini namanya isim mausul. Nah, jadi sendiri. Jadi kalau kita al-walladhi ada artinya yang. Begitu Bapak. Akhroja, di Allah telah mengeluarkan. Lebih jelasnya kita baca ayat setelahnya. Nanti Bapak akan jelas ketika baca setelahnya. Nah, ini lawan dari ini. Kita baca ayat yang kelima. Faja'alahu tha'an ahwa. Sama-sama. Berikan kata guta, Bapak, ya. Saya terus mana ini? Sudah lama-lama. Wusa, ada bendera, A. Wusa, A. Sama-sama. Wusa, Muklis tidak boleh salah ya, harus benar. Pak Muklis, ini jaiz atau wajib Pak Muklis? Atau tidak paham ini? Kusa di sini. Ayo, saya mau wajib, masya Allah. Nah, ini sudah pintar ini Pak Muklis. Ya, saya wajib. Ini saja loh Pak, perhatikan. Jaiz wajib. Ya. Kalau wajib itu pasti mutasil, ya, pasti mutasil bersambung dia. Ya. Huruf matnya di sini apa loh huruf matnya? Dari ayu di sini. Alif, ya, alif. Ya. Tidak terlepas dari ayu Bapak. Dia bertemu hamzah tapi dalam satu kata. Bapak paham ya, satu kata dia. Ini tidak boleh dibuang. Kalau Bapak buang tidak ada artinya. Di sini rusak artinya. Ya, paham Bapak? Saya bedakan insya Allah ya. Masih ada yang mumen tak? Tidak insya Allah ya. Begitu Bapak. Kalau namanya ini karena nama wajib Bapak, jadi harus dibaca panjang. Tidak ada korek yang membaca dengan dua harokat. Kalau ada yang baca dua harokat, salah. Salahkan dia. 100% salah di situ. Ya. Tadi sini baca 4-5 harokat Bapak. Ya. Panjang, harus panjang. Salam faja'alahu musa'an ahwa. Sama-sama. Faja'alahu musa'an ahwa. Baik. Pertanyaan Mas, sorry. Ada an tanwin bertemu dengan a. Di situ Mas, sorry. Apa hukumnya itu? Mas, sorry. Idhar banyak, hati-hati. Ada idhar syafawi, ada idhar komari. Pilih yang mana Mas Ustaz? Masih rumi, ini Mas Ustaz, bantu Mas Ustaz. Coba yang tahu Bapak. Nah ini hati-hati, idhar hakir Bapak ya. Jadi cara bacanya tidak boleh mendengung, harus jelas ya. Dan Bapak ketika mengucapkan idhar, ini banyak yang tahu ya. Sebenarnya tanwin itu adalah nun sukun. Perhatikan Bapak. Ya. Sebenarnya lama-lama. An, sama-sama Bapak. Dengan saya menulis semacam ini. Ya, seperti yang di situ ya. An, sama-sama. Bunyinya sama enggak Bapak? Sama, ya. Maka sebenarnya tanwin itu adalah nun sukun. Nun sukun dia sebenarnya. Ya. Sehingga ketika kita baca di sini, lisan kita harus melunturkan nun di situ, ujung lisan dengan gusi Bapak. An, sama-sama. Begitu, dan tidak boleh mendengung. Ya. Faja'alahu musa'an ahwa. Sama-sama. Bagus, saya lanjutkan. Sanukori uka pala tangsa. Sama-sama. Sanukori uka pala. Sekarang pertanyaan buat Pak Yadi ini, yang sudah angkatan pertama harus bisa ini. Pala tangsa Pak Yadi, kalau kita baca dua harakat, salah atau benar Pak Yadi di sini? Salah gitu Pak Yadi untuk? Nah, Pak Yadi, hati-hati. Mbak, salah atau benar Bapak saya baca dua harokat tadi? Siapa yang bisa memecahkan masalah ini? Benar dengan Mas Agus? Benar Bapak. Hati-hati itu jebakan itu. Meskipun di situ ada benderanya Bapak-Bapak, kalau kita baca berhenti harus dua harokat, tidak boleh lebih. Kalau lebih salah fatal, salah fatal itu. Ya. Oleh dibaca sanukori uka pala tangsa. Salah fatal dia. Kenapa di situ ada benderanya Bapak-Bapak, ada yang tahu? Karena setelahnya hamzah. Ini dia. Ya. Ada alif setelahnya hamzah setelahnya. Paham Bapak-Bapak di sini? Sehingga kalau dibaca terus berubah dia. Yang tadinya dia matobi, dia berubah hukum jadi majais munfasil. Sehingga dibaca 4-5, sehingga di situ dikasih bendera. Saya sekarang baca panjang. Sanukori uka balatan sa'illa masya Allah. sekarang saya mau tanya sama Mas Omar, harus bisa ini, tidak bisa, awas ya. Syah di situ, Masya Allah, Mas Omar, Syah di situ, mata pun Mas Omar. Ayo Mas Omar, insyaallah bisa ini. Tepin masalah makmasin mutasil ya, begitu bapak maksudnya. Jadi ada sepanjang-panjang illa masya Allah. Sudah sama-sama illa masya Allah. Saya lanjutkan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sama-sama kamu apa ya? Adapun ma gampang. Kalau kita tanya ma, di situ mata berapa? Ma di situ. Natobi selesai ya. Karena ada ya alif dia dia lele fathah. Selesai. Coba Bapak dibaca dari bismillah ayat 6 kita berhenti saja. Kalau berhenti dibaca 2 rakaat Bapak ya. Sampai ayat 7. Ya, coba sama-sama 1 2 3 bismillah. Semangat lagi. Ya. Insyaallah bagus. Baik, coba terus. Baik, bagus. Ya, masalah bagus. Baik, alhamdulillah kita sampai ayat 7 dulu. Insyaallah ayat setelahnya kita baca sampai yang datang. Sudah tinggal 15 menit lagi. Kita sekarang baca tamhid. Alhamdulillah.